إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اخوانا في الدين اعزكم الله وبارك الله فيكم kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini mendatangkan keberkahan, kebaikan, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab kesabaran. Terakhir kita bacakan hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di mana beliau menyebutkan suatu kisah ketika perang Hunain. Telah kita jelaskan perang Hunain dilakukan setelah Fathu Makkah, sehingga ketika itu banyak orang yang mengikuti perang Hunain, dikarenakan ketika Fathu Makkah banyak orang-orang yang masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja. Apabila datang kepadamu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan kota Makkah, kau akan melihat manusia masuk kepada Islam secara berbondong-bondong. Sehingga banyak para pemuka Quraisy yang masuk Islam ketika Fathu Makkah. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, mereka pergi untuk memerangi orang-orang kufar ke tempat yang namanya Hunain, yang dikenal dengan perang Hunain, dengan jumlah yang sangat besar ketika itu. Tapi banyak di antara kaum muslimin yang ikut perang Hunain baru masuk Islam. Sampai sebutkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, ketika beliau pergi perang Hunain bersama orang-orang yang baru masuk Islam, tiba-tiba melewati suatu pohon yang dikenal dengan Datu Anwar. Pohon tersebut, kebiasaan orang-orang kufar menggantungkan senjata-senjata supaya mendapatkan keberkahan. Tiba-tiba mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ij'al lana data anwar kama lahum datu anwar." Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami datu anwar, pohon yang kami bisa menggantungkan senjata-senjata kami supaya mendapatkan keberkahan, sebagaimana orang-orang musyrik mempunyai Datu Anwar. Ucapan ini muncul dikarenakan saja sebagian mereka baru masuk Islam, sehingga belum paham benar tentang apa itu kesyirikan-kesyirikan. Padahal kita tahu ngalap berkah melalui pohon-pohon, batu-batu, ini termasuk kesyirikan. Sehingga ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan ini, Rasulullah mengatakan Allahu Akbar. Nah, kalimat yang merasa aneh, heran dengan permintaan mereka. Sampai Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kebiasaan ini adalah kebiasaan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam, yang mengatakan ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Bani Israel ketika melihat dan melewati suatu kaum yang menyembah berhala, mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, buatkanlah untuk kami berhala sebagaimana mereka memiliki berhala-berhala. Ingin mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Nah, padahal Rasulullah SAW menyebutkan man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka bagian dari kaum tersebut. Dan peristiwa tadi terjadi ketika perjalanan perang ini. Nah, kemudian dikarenakan banyaknya orang yang ikut dalam perang Hunain, muncul dari sebagian kaum muslimin bangga dengan banyaknya jumlah mereka dalam perang Hunain. Wa yawma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'. Dan ketika perang Hunain, tatkala kalian bangga dengan jumlah yang banyak yang ada pada kalian, sehingga dengan sifat bangga diri dengan banyaknya jumlah ini, ketika awal perang Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada kaum muslimin, mereka kocar-kacir, berantakan pasukan kaum muslimin. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyemangati mereka lagi. Nah, Beliau mengatakan kemarilah. Dan mengatakan anna nabiyyu la kadib. Ana ibnu Abdul Muthalib. Saya adalah nabi yang tidak berdusta. Saya adalah keturunannya Abdul Muthalib. Nah, sehingga ketika mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pemberian semangat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin kembali bersatu dan kembali semangat sampai mengalahkan orang-orang kufar dalam perang Uhud, sehingga mendapatkan harta ghanimah yang sangat banyak sekali. Nah, yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, saking banyaknya harta ghanimah yang didapatkan dalam perang Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikannya. Dan Rasulullah lebih mendahulukan para pembesar-pembesar Quraisy yang baru masuk Islam dengan tujuan untuk melunakkan hatinya supaya kokoh dalam keislaman. Yang biasanya kalau pembesarnya masuk Islam, kebiasaan dan keumuman bawahan-bawahannya pun ikut masuk Islam, sehingga sengaja Nabi SAW lebih mendahulukan mereka, para pembesar-pembesar Quraisy yang baru masuk Islam, di dalam pembagian harta ghanimah dengan tujuan mentaklif mereka, melunakkan hati mereka supaya semakin kokoh dalam keislaman dan keimanan, supaya diikuti oleh para pengikutnya, para kabilah-kabilahnya. Nah, sampai Rasulullah memberikan kepada Aqra ibn Habis 100 ekor unta. Dan ketika itu Aqra ibn Habis salah satu di antara pemuka bangsa Arab yang baru masuk Islam dalam perang Hunain. Begitu juga Rasulullah memberikan kepada Uyainah ibn Hisnin 100 ekor unta. Padahal sebenarnya sahabat-sahabat kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar ini lebih dicintai oleh Rasulullah SAW dibandingkan dengan mereka yang baru masuk Islam. Tapi sengaja Rasulullah memberikan mereka lebih, bahkan mendahulukan mereka dengan tujuan kemaslahatan yang sangat besar, supaya kokoh agama mereka. Nah, tapi disayangkan, ketika Rasulullah SAW membagikan harta ghanimah tadi, mendahulukan para pembesar bangsa Arab yang baru masuk Islam dengan tujuan melunakkan hati mereka, ternyata ada orang yang lancang mengatakan, demi Allah, pembagian ini pembagian yang tidak adil, pembagian ini pembagian yang tidak ikhlas, tidak mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Terdengar ucapan ini oleh Ibnu Mas'ud, kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar ucapan ini, Rasulullah marah, bahkan sampai berubah wajahnya, menunjukkan kemarahan. Dan marahnya Rasulullah SAW ini marah yang sifatnya terpuji. Kenapa? Dikarenakan ucapan yang dilontarkan tadi, ucapan yang berisi kekufuran, ucapan yang berisi kedurhakaan, menganggap Allah dan Rasulnya tidak ada. Ini ucapan kafir. Ketika seorang menganggap Allah subhanahu wa ta'ala tidak adil, Ini ucapan yang bisa menjerumuskan kepada kekafir. Ketika seorang menyatakan Rasulullah SAW tidak adil, ini pun bisa menjerumuskan kepada kekafir. Sampai Allah mengatakan, Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya, kalian mengolok-olok, kalian mencaci maki, kalian menghina? Tidak ada udur bagi kalian. Kalian telah kafir setelah kalian beriman. Orang yang menghina Allah, yang menghina ayat-ayat Allah, yang menghina Rasulullah SAW, maka ini bisa dihukumi kafir. Sehingga orang yang menyatakan Rasulullah SAW tidak adil, Rasulullah SAW tidak ikhlas, maka kalimat ini kalimat yang bisa menjatuhkan kepada kekafir. Sehingga pantas Rasulullah SAW marah tatkala mendengar kalimat ini. Dan marah yang semacam ini marah yang terpuji. Telah kita jelaskan marah ada dua. Ada marah yang madmum, tercela, ada marah yang terpuji. Marah yang tercela tatkala mengakibatkan kemudaratan-kemudaratan dan tanpa sebab yang syar'i. Ini marah yang tercela. Dengan marah, seorang ayah kadang-kadang memukul anaknya dengan keras sehingga membekas. Dengan marah, kadang-kadang seorang suami mentalak istrinya, padahal tanpa ada alasan yang syar'i. Dengan marah, seseorang bisa memukul saudaranya, memukul temannya, bahkan lebih daripada itu, sampai membunuh saudaranya. Ini marah yang tercela. Nah, yang mana orang yang bisa menahan marah ketika itu, maka dialah orang yang kuat. Sebagaimana kata Nabi SAW, laisa as-sadidu bisur'ah, innama as-sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang pandai bergulat, selalu menang dalam bergulat. Akan tetapi orang yang kuat yaitu orang yang bisa menahan dirinya tatkala marah. Ada juga marah yang sifatnya terpuji, yaitu marah tatkala melihat keharuman-keharuman Allah dilanggar. Kita melihat orang yang minum khamar marah, itu terpuji. Melihat orang yang judi marah, terpuji. Melihat atau mendengar orang-orang yang mengucapkan kalimat-kalimat kekafiran, kalimat-kalimat kesyirikan, kalimat-kalimat kebid'ahan atau kemaksiatan-kemaksiatan, kita marah. Ini marah yang terpuji. Dan marahnya Nabi SAW termasuk marah yang terpuji. Tatkala mendengar kalimat kekafiran yang diucapkan oleh orang tadi, Rasulullah marah. Nah, dan marahnya marah yang terpuji. Sampai mengatakan, فَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Lantas siapa yang dinyatakan adil apabila Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil? Siapa yang akan dinyatakan sebagai orang yang adil? Kalau seandainya Allah dianggap tidak adil, Rasulnya dianggap tidak adil. Nah, sampai Rasulullah mengatakan, ya rahamallahu Musa, qad udhiya bi aksar min hada wa sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa. Sungguh telah disakiti, diberikan gangguan yang lebih banyak daripada ini. Kemudian beliau bersabar. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, menunjukkan bahwasanya kelancangan kepada Rasulullah SAW ini diantara perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada kekafiran. Nah, ketika menyebutkan Rasulullah SAW tidak adil, Rasulullah SAW tidak ikhlas. Dan tentunya orang ini mengucapkan demikian dikarenakan dia hubud dunia, cinta terhadap dunia, inginnya dia yang diberikan lebih dibandingkan yang lainnya. Nah, dan dengan sebab hubud dunia, syaitan bisa menjatuhkan seseorang kepada kebinasaan dan kecelakaan. Hubudunya ini diantara penyakit. Nah, penyakit yang bisa menyebabkan syaitan menguasai kita, bahkan orang-orang kafir menginjak-injak kita, menguasai kita. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan penyakit al-wahan, hubudunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan benci kepada kematian. Nah, dan kalimat yang semacam ini kita sebutkan tadi merupakan kalimat kekafiran, menyandarkan ketidakadilan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan menyatakan bahwasanya Nabi SAW tidak ikhlas di dalam membagikan harta ghanimah, padahal tidak kita ragukan bahwasanya Nabi SAW adalah orang yang paling ikhlas di dalam melaksanakan amal, termasuk di dalam membagikan harta ghanimah. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling ikhlas. Sampai Rasulullah mengatakan, wallahi inni la akhsakum billah wa atqakum billah. Sungguh demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah, dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Ini pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan para pembesar Arab di dalam pembagian harta ghanimah tersebut, sekali lagi untuk mentaklif, untuk melunakkan hati mereka supaya kokoh kuat keislamannya. Dikarenakan pembesar suatu kaum apabila hati mereka lunak dan kuat keislamannya, keimanannya, maka akan mendapatkan kebaikan yang banyak dan diikuti oleh kabilah-kabilahnya, sehingga mulia yang mulia Islam ini. Nah, akan tapi dikatakan kebodohan yang ada pada orang tadi dengan lancangnya menyebutkan Nabi SAW tidak adil, maka orang tersebut bisa terjatuh kepada kebinasaan. Sampai ketika khabar ini datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menegaskan siapa yang berbuat adil kalau seandainya Allah dan Rasulnya tidak dinyatakan adil. Nah, benar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya pembagian Allah Subhanahu Wa Taala dinyatakan tidak adil, atau pembagian Rasulullah SAW dinyatakan tidak adil, maka siapa yang berbuat adil? Kadang-kadang sebagian orang menyatakan Allah tidak adil di dalam membagi-bagi harta waris. Kenapa? Laki-laki mendapatkan dua kali bagian daripada perempuan. Padahal sama-sama anak kandung. Mulai rancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Rancang terhadap pembagian yang Allah tetapkan dalam masalah warisan. Sehingga mereka lebih mendahulukan hukum mereka sendiri. Sudah sama ratakan saja. Laki-laki, perempuan, sama ratakan, biar adil. Justru yang demikian boleh. Kenapa dikatakan adil? Menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan dalam syariat ini disebutkan bahwasanya bagian laki-laki ini dua kali bagian dari anak perempuan. Dan tentunya di dalamnya ada hikmah yang besar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagian laki-laki dua kali dari bagian anak perempuan? Ada hikmah yang besar yang harus kita yakini walaupun kita tidak mengetahui apa itu hikmah. Yang jelas di dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala semuanya ada maslahat, ada hikmah yang besar. Nah, jangan sampai lancang menyatakan tidak adil. Kenapa laki-laki lebih banyak daripada perempuan bagiannya? Nah, kalimat semacam ini bisa menjatuhkan kepada kekafir ketika menyatakan Allah tidak adil. Nah, atau kadang-kadang seorang ketika mendapatkan musibah, dia menyatakan tidak adil Allah ini. Saya senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan, tapi kenapa saya mendapatkan musibah? Sementara orang lain yang melakukan kejahatan-kejahatan, mereka tidak mendapatkan musibah. Allah tidak adil. Na'udzubillah dari ucapan semacam ini. Ini bisa menjatuhkan kepada kekafir. Begitu juga tatkala menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak adil. Nah, mulai lancar kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan bahwasanya ini tidak adil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ucapan tadi, Rasulullah pun mengatakan, ya rahamullahu Musa, laqad udhiya bi aktsara min hadha fasabara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Musa, sungguh telah disakiti dengan perkara yang lebih banyak daripada ini. Kemudian beliau bersabar. Nabi Musa alaihi salam termasuk afdalul anbiya Bani Israel. Nabi yang paling afdal dari kalangan Bani Israel. Dan banyak pengikutnya. Nah, walaupun pengikut Nabi Musa lebih banyak daripada pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita lihat dan kita baca Al-Quran, banyak sekali sanggahan-sanggahan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya selama 40 hari dan berpesan kepada mereka, jangan sampai menyembah berhala. Ternyata mereka menjadikan patung anak sapi, kemudian mereka sembah-sembah. Nah, ketika Nabi Musa pulang dalam keadaan mereka sudah menyembah patung anak sapi yang diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu mereka mengatakan, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kami sendiri. Ya. Ini ucapan Bani Israil kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, Fakhadat humus sa'iqah, sampai kilat petir menyambar mereka. Tatkala mereka mengucapkan ucapannya lancang ini, tidak akan beriman kepadamu wahai Musa, sampai kami melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala kami sendiri. Nah, tidak cukup dengan sampai di sana. Perbuatan mereka yang menyakiti Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa memerintahkan kepada mereka untuk masuk kepada pintu yang dianggap muqaddasah, suci. Nah, untuk mengatakan hitbah, ucapan ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mengganti dengan kata hempah, yang artinya gaduh. Nah, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan Bani Israel yang menyakiti Nabi Musa alaihissalam, tapi beliau tetap bersabar di dalam menghadapinya. Dan kalimat ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Musa, sungguh telah disakiti dengan perkara yang lebih banyak daripada ini, kemudian bersabar. Bahwasanya para nabi mereka disakiti, tapi mereka bersabar. Begitu juga nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diucapkan kepadanya dengan kalimat semacam tadi, dinyatakan tidak adil, tidak ikhlas. Padahal setelah 8 tahun Nabi SAW melakukan hijrah, bukan pada awal-awal dakwah, akan tapi setelah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekokohan kepada Rasulnya, setelah mendapatkan kemenangan-kemenangan, dan juga setelah manusia mengetahui kejujuran Nabi SAW, dan setelah Allah menampakkan ayat-ayatnya, mukjizat-mukjizatnya yang diberikan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata ada orang yang mengatakan bahwasannya pembagian harta ghanimah yang dilakukan Rasulullah SAW tidak adil dan tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka apabila ucapan ini terjadi kepada Nabi SAW yang dikenal dengan kejujurannya, yang dikenal dengan menjaga amanah, maka jangan kita heran apabila manusia mereka menghina seorang alim dari kalangan para ulama. Nah, dengan mengatakan alim ini begini dan begitu, sebagaimana hinaan-hinaan orang-orang yang mengatasnamakan Islam kepada para ulama dengan hinaan-hinaan yang sangat jelek, mengatakan para ulama itu ulama haid dan nifas, ulama yang tidak mengetahui keseluruhan, dan lain sebagainya. Nah, mensifati mereka dengan aib-aib, dengan kekurangan-kekurangan, maka tidak heran lagi dikarenakan terjadi hal yang semacam ini kepada Rasulullah SAW. Mereka berani menghina Rasulullah SAW. Nah, sehingga tidak heran ketika ada orang yang berani menghina para ulama atau menghina para umara, dan tentunya menghina para ulama, menghina para umara, dosanya lebih besar dibandingkan dengan menghina manusia yang lainnya. Nah, kenapa? Dikarenakan dengan menghina para ulama berarti dia menjauhkan manusia dari Alkitab dan juga Sunnah. Dikarenakan para ulama mereka yang mengajarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah kepada manusia. Ketika seorang menghina para ulama, berarti dia menjauhkan manusia daripada Alkitab dan As-Sunnah. Nah, kalau seseorang menggibahi selain para ulama, maka ini sifatnya pribadi. Sifatnya pribadi antara yang digibahi dengan yang menggibahinya. Tapi kalau seandainya yang digibahinya adalah para ulama tanpa ada alasan yang jelas, nah, disebutkan begini dan begitu, berarti dia menjauhkan manusia dari Alkitab dan juga As-Sunnah, sehingga pantas dosanya lebih besar lagi. Sehingga para ulama mengatakan luhumul ulama masmumah, daging-daging para ulama beracun. Hati-hati kalau seandainya berani untuk mencela, mencaci mereka tanpa ada alasan yang syar'i yang jelas, maka kemudaratannya, kecelakaannya bisa kembali kepada orang yang mencelanya. Nah, kalau disifati menggibahi orang lain seperti memakan bangkai, Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqarihtum, apakah salah seorang di antara kalian senang ingin untuk memakan daging dari bangkai saudaranya dalam keadaan kalian membencinya? Allah umpamakan orang yang menggibahi saudaranya bagaikan memakan bangkainya. Kalau menggibahi para ulama, ibaratnya bukan hanya memakan bangkai saja, tapi tambah lagi memakan bangkai yang beracun. Nah, sehingga akan menimbulkan kemudaratan dan kecelakaan, kebinasaan kepada orang yang mencelanya. Begitu juga tatkala seseorang mencela, menghina para umara, para penguasa, para pemimpin, nah, maka dia pun akan mendapatkan kehinaan dan kecelakaan. Dikarenakan para umara, para penguasa, hendaknya kita menjaga mereka, tidak boleh kita mencaci maki mereka, apalagi di tengah khalayak ramai, di mimbar-mimbar, di podium-podium, tidak boleh. Rasulullah mengatakan as-sultan dillah fil ard, as-sultan penguasa ini merupakan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di bumi. Faman akramahu akramahullah, barang siapa yang memuliakan penguasa, maka Allah akan memuliakannya. Waman ahanahu ahanahullah, dan barang siapa yang menghinakannya, maka Allah pun akan menghinakannya. Nah, jangan sekali-kali kita menghina para penguasa. Kalau kita mempunyai nasihat, sampaikan dengan cara yang baik. Ambil tangannya, kemudian nasihat dengan nasihat yang benar. Kalau menerima, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, kita tetap bersabar. Jangan sampai menghina penguasa dikarenakan tidak menerima nasihatnya, dihina begini begitu, mengerahkan masyarakat, kemudian demonstrasi atau memberontak kepada penguasa. Ini bukanlah ajaran Islam. Nah, Islam mengajarkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Nah, ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aneh apabila kita mendengar ada seorang yang mencela para ulama atau para umara. Kenapa? Dikarenakan Rasulullah SAW saja pun pernah dicela. Nah, pernah dicaci maki, apalagi para ulama dan juga para umara. Tapi hendaknya kita mengingatkan. Nah, mengingatkan mereka jangan sampai mencela para ulama dan jangan sampai mencela para umara. Nah, dan para anbiya mereka disifati dengan kesabaran, walaupun mereka diberikan gangguan, disakiti dengan perkara yang sangat banyak, tetap mereka bersabar. Fasabaru ala ma kuzdibu wa uzu hatta atahum nasruna. Mereka bersabar terhadap pendustaan yang dilakukan oleh kaumnya kepadanya, dan juga gangguan yang dilakukan oleh kaumnya sampai datang pertolongan kami kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi, dalilun ala anna lil imam ayyutiya may yara fi atiyatihi al maslahah walau aktsar min ghairihi. Ini merupakan dalil bahwasanya bagi seorang imam, seorang pemimpin, penguasa, boleh untuk memberikan kepada orang yang dia pandang berhak untuk mendapatkan pemberian ketika ada maslahat, walaupun lebih daripada yang boleh. Ketika kita sebagai penguasa misalnya, nah, kita memberikan seseorang lebih daripada yang lainnya ketika ada maslahat, maka boleh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada para pembesar bangsa Arab yang baru masuk Islam dengan jumlah yang sangat banyak, 100 ekor unta. Sedangkan yang lainnya tidak diberikan sebanyak itu dikarenakan ada maslahat supaya kuat keimanannya. Nah, dan ini tidak menafikan keadilan. Tapi kalau tidak ada maslahat, maka tidak boleh. Nah, sekali lagi, kalau ada maslahat bagi Islam, bukan maslahat pribadi, tapi maslahat umat Islam. Dan tidak boleh bagi seorang pun tatkala seorang penguasa memberikan kepada seorang lebih dibandingkan yang lainnya, tidak boleh untuk menyanggahnya, membantahnya kalau di sana ada maslahat bagi Islam. Nah, dalam hadis yang kita bacakan tadi merupakan dalil bahwasanya Rasulullah SAW ya'tabiru biman madha min ar-rusul. Rasulullah mengambil pelajaran dari rasul-rasul sebelumnya. Sehingga Rasulullah mengatakan, mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Musa yang telah diberikan gangguan lebih daripada ini, tapi beliau bersabar. Allah mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka, para nabi, pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Nah, sehingga hendaknya kita mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi, bagaimana kesabaran mereka ketika mendapatkan ujian-ujian, cobaan-cobaan dan musibah yang menimpa dirinya. Begitu juga kita lihat bagaimana perjalanan hidup para sahabat, kekokohan mereka, kesabaran mereka, keberanian mereka di dalam membela al-haq, dan kesabaran mereka tatkala mendapatkan ujian dan cobaan. Nah, sungguh di dalam sirah-sirah mereka, kisah-kisah mereka merupakan pelajaran yang sangat besar bagi kita semuanya. Allah mengatakan ulaikal ladina hadallah fabihudahu muhtadi. Mereka adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk, maka dengan petunjuk yang diberikan kepada mereka, ikutilah oleh engkau. Ikuti orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Nah, Ya, selayaknya bagi kita untuk mengikuti jejak langkah para nabi alaihissalatu wassalam di dalam kesabaran tatkala mendapatkan gangguan-gangguan, dan hendaknya kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita mengetahui bahwasanya ujian yang Allah berikan kepada kita di sana ada maslahat, ada kebaikan bagi kita, di antaranya untuk menambah, meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Apabila kita bersabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini antara faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang kita bacakan tadi. Kalau ada pertanyaan, fadhal bertanya. Apakah kebodohan termasuk uzur seseorang dinyatakan kafir? Nah, at-takfir, hukum mengkafirkan seseorang, ini ada dawabit, ada ketentuan-ketentuan, ada syurut, ada mawani, ada syarat-syarat, dan ada faktor-faktor penghalang. Nah, dan di antara faktor-faktor penghalang seseorang dinyatakan kafir walaupun melakukan perbuatan-perbuatan kafir, di antaranya adalah kebodohan, ketidaktahuan. Seorang muslim misalnya melakukan perbuatan atau ucapan kekafiran dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwasanya ucapan tersebut dan perbuatan tersebut bisa menjatuhkan kekafiran, maka dia mendapatkan udzur dan tidak boleh kita menghukumi orang ini kafir. Nah, apa dalilnya? Di antaranya yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam dalam perang Hunain, mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk dibuatkan pohon yang bisa menggantungkan senjata-senjata mereka untuk mencari berkah. Ini kekafiran, kesyirikan. Nah, tapi Rasulullah SAW tidak menyatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kenapa? Dikarenakan mereka baru masuk Islam. Mungkin dikarenakan kebodohan dan ketidaktahuan yang ada pada mereka tentang hukum-hukum kesyirikan. Nah, tapi Rasulullah menasihati mereka, jangan sampai meminta perbuatan semacam ini. Nah, di antara mawani, faktor penghalang yang lainnya telah kita sebutkan, dikarenakan kesalahan. Nah, hilang. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami hilang. Lupa pun termasuk di antara faktor penghalang seseorang dinyatakan kafir atau musyrik ketika melakukan perbuatan kekafiran dan kesyirikan. Lupa, misal, atau khilaf. Dan khilaf ini banyak sebab-sebab. Mungkin ketika dia sangat bahagia, atau mungkin ketika dia sangat takut, sehingga terucap ucapan yang tidak selayak. Sebagaimana kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya, Seseorang yang kehilangan tunggangannya sampai dia putus asa. Makanan, minuman ada pada tunggangannya. Berada di padang pasir, jauh ke sana kemari. Dia menyandarkan dirinya pada suatu pohon, putus asa, tinggal menunggu kematian, tiba-tiba datang kembali tunggangannya. Saking bahagianya, dia pegang ikat kekangnya, kemudian menyatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbu. Ya Allah, saya ini adalah Rabbmu dan engkau adalah hamba-Ku. Salah dialah mengucapkan dikarenakan saking senangnya. Ini dia dihukumi sebagai kafir. Walaupun ucapan ini, ucapannya kafir, menyatakan kepada Allah hamba-Ku dan aku adalah Tuhanmu, ini ucapannya kafir. Tapi dia akan tadi kesalahan saking bahagianya, maka dia dihukumi kafir. Atau di antara pencegah yang lainnya, ketika seorang dipaksa, dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran. Nah, ucapkan kalimat kekafiran, kalau tidak tembak. Nah, dan ancaman tersebut bisa terwujud kalau kita tidak melakukan apa yang diancamkan. Maka dalam keadaan semacam itu termasuk faktor penghalang seseorang dinyatakan kafir. Jadi takfir, hukum mengkafirkan itu ada syarat-syaratnya, ada faktor-faktor penghalangnya. Sehingga jangan bermudah-mudah mengkafirkan orang lain, walaupun orang tersebut melakukan perbuatan kafir, melakukan perbuatan kesyirikan. Jangan langsung memvonis kamu kafir. Tidak. Lihat dulu. Nah, apakah orang ini sudah ditegakkan hujah, sudah diberitahu ataukah belum? Kalau sudah diberitahu, apakah dia melakukannya dalam keadaan sadar ataukah dalam keadaan lupa, ataukah dalam keadaan dipaksa, atau ada sebab-sebab yang lain? Nah, sehingga kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berhati-hati di dalam mengkafirkan orang lain. Kecuali kalau sudah jelas sekali melakukan perbuatan atau ucapan kekafiran dan terpenuhi syarat-syaratnya, tidak ada faktor penghalangnya, maka kita pun tidak ragu menyatakan dia itu kafir. Nah, kalau sudah terpenuhi syaratnya dan tidak ada faktor penghalangnya. Teh. Barakallahu fiik. Untuk lanjut yang kedua ya, Pak. Nah, dosa yang dilakukan suatu kaum ini bisa menyebabkan azab yang menimpa kepada orang-orang yang bersama kaum tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Wattaqu, dan takutlah kalian terhadap suatu musibah, fitnah yang tidak menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Dalam artian, dalam suatu kampung, dalam suatu negeri, misalnya, ada seseorang yang berbuat dosa, baik itu zina, minum khamar, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ketika Allah menurunkan azab, tidak hanya kepada orang yang melakukan dosa tersebut, tapi kadang-kadang semuanya pun mendapat bagiannya. Nah, sehingga di sini hasungan supaya kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ketika ada yang melakukan perbuatan dosa, kita larang, cegah, nasihati dengan cara yang baik, perintahkan kepada kebaikan-kebaikan. Nah, khawatir kalau kita biarkan, nanti adabnya, siksanya akan menimpa kita juga. Sebenarnya Allah mengatakan tadi, jangan takutlah kalian terhadap suatu musibah yang tidak menimpa kepada orang-orang zalim di antara kalian saja secara khusus. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, apabila ada kemungkaran kemudian tidak dicegah, maka khawatir Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan adab secara menyeluruh, baik kepada orang yang melakukan dosa tersebut atau kepada orang yang tidak mencegah daripada kemungkaran yang ada di hadapan matanya. Nah, sehingga tadi ini merupakan hasungan supaya kita melakukan amar ma'ruf nahyu mungkar. Nah, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Tidak bisa saja dosa yang dilakukan oleh seseorang tapi kita pun merasakan. Nah, ada yang Allah timpakan kepada orang tersebut. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan adab kepada orang-orang yang berada di tengah-tengah orang yang melakukan dosa tersebut, apalagi ketika tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah Subhanahu wa taala bisa untuk menyuruhkan adab tidak hanya kepada orang yang melakukan dosa tersebut tapi kepada yang lainnya. Nah, ya, berapa? Apakah keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi sebab dicabutnya iman dan keberkahan pada dirinya dan keturunan selanjutnya? Kemudian bagaimana kiat-kiat dalam menjaga keikhlasan tersebut? Keikhlasan bisa apa tadi? Apakah keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi sebab dicabutnya iman dan keberkahan pada keikhlasan atau ketidakikhlasan? Tidak. Ketidakikhlasan. Ketidakikhlasan dapat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi sebab dicabutnya iman dan keberkahan pada dirinya dan keturunan selanjutnya. Dan bagaimana kiat-kiat menjaga keikhlasan? Baik. Ketidakikhlasan kepada ketika seorang melakukan ibadah, nah ini bisa menjadi sebab dicabutnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan bisa cabutnya keimanan yang ada pada diri ini. Jika seorang tidak ikhlas di dalam melaksanakan ibadah. Nah, kalau seorang tidak ikhlas dalam melaksanakan ibadah, dia bisa terjatuh kepada syirik yang besar atau kepada syirik yang kecil. Nah, seseorang yang beribadah kepada selain Allah berarti dia tidak ikhlas, dan ini bisa menghilangkan keberkahan, bahkan bisa hilang keimanannya, bahkan amalan-amalan soleh yang dia berbuat ini bisa hilang, bisa gugur. Walau asyraku lahabitu anhum makanu ya'malun. Kalau seandainya mereka melakukan kesyirikan, maka akan hapuslah semua amalan-amalan yang telah mereka lakukan. Akan hapus amalan-amalan yang telah dia lakukan ketika melakukan syirik yang besar. Nah, begitu juga syirik yang kecil seperti riya, sum'ah, ingin dilihat orang lain, ingin didengar orang lain untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, ini pun bisa dicabut keberkahan. Nah, yang ada pada dirinya. Teh. Ada pada kesebutannya, wallahu a'lam. Nah, yang jelas, jika seorang tidak ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa mengurangi keimanannya, bahkan bisa menghilangkan keimanannya kalau ketidakikhlasannya sampai kepada kesyirikan yang besar. Nah, dan juga bisa dicabut keberkahan yang ada pada dirinya. Nah, ada pun kiat-kiat menjaga keikhlasan, di antaranya kita banyak berdoa kepada Allah supaya diberikan keikhlasan, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan-kesyirikan yang besar ataupun yang kecil. Kemudian yang berikutnya, hendaknya kita senantiasa bersama orang-orang yang bohinnya menampakkan keikhlasan dalam melaksanakan ibadah. Sehingga kita pun terhasut untuk ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara kiat-kiat yang lainnya, amalan-amalan yang kita bisa untuk menyembunyikannya, maka sembunyikan di dalam melakukannya. Baik itu sedekah ataupun amalan-amalan yang lain yang bisa disembunyikan. Adapun amalan-amalan yang harus ditampakkan, kita tampakkan dan tetap menjaga keikhlasan. Seperti salat berjamaah. Nah, ini amalan yang harus kita tampakkan. Jangan sampai, oh saya mau salat berjamaah, kenapa khawatir tidak ikhlas? Salah. Ya, tetap salat berjamaah, kemudian jaga keikhlasan dan benahi hati kita untuk senantiasa ikhlas. Dan juga di antara kiat-kiat yang lainnya, kita baca sirah para nabi, bagaimana keikhlasan yang ada pada mereka. Kita lihat sejarah para sahabat, bagaimana keikhlasan yang ada pada mereka di dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Nah, ini di antara kiat-kiatnya, dan masih banyak kiat-kiat yang lainnya, supaya kita ikhlas di dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Dan kita harus meyakini bahwasanya ikhlas ini merupakan syarat diterimanya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, riya ingin dipuji orang lain ketika melaksanakan amalan ibadah, justru ini merupakan sebab seseorang mendapatkan adab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah tiga orang yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala padahal mereka melaksanakan amalan-amalan soleh. Dikarenakan niatnya tidak ikhlas. Yang menuntut ilmu. Nah, akhirnya masuk ke dalam neraka. Yang membaca Al-Quran, masuk juga ke dalam neraka. Yang berjihad, masuk ke dalam neraka. Yang berinfak, sedekah, masuk ke dalam neraka. Tatkala niatnya tidak ikhlas. Yang berjihad ingin disebut sebagai pemberani. Yang menuntut ilmu, mengajarkannya ingin disebut sebagai seorang alim, orang yang berilmu. Yang membaca Al-Quran ingin disebut sebagai seorang qori. Dan yang berinfak, bersedekah ingin disebut sebagai seorang dermawan. Sehingga mereka dengan ketidakikhlasannya menjadi sebab dimasukkannya ke dalam neraka. Bahkan menjadi orang-orang yang pertama dinyalakan api neraka untuknya. Menjadi orang-orang yang pertama dimasukkan ke dalam api neraka. Orang-orang yang tidak ikhlas di dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Sehingga dengan kita banyak mendengar ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahaya-bahaya ketidakikhlasan di dalam melaksanakan ibadah, maka tentunya sebagai penyemangat kepada kita untuk senantiasa ikhlas di dalam melaksanakan ibadah, dan sebagai tarhib, bentuk menakut-nakuti kepada kita dari bahayanya kesyirikan, baik syirik yang besar ataupun syirik yang kecil di dalam melaksanakan ibadah. Sifat riya, sifat sum'ah dan beribadah, maka hendaklah kita jauhi. Kita semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan yang memberikan pahala hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak memberikan pahala. Walaupun manusia semuanya memuji kita, mereka tidak bisa memberikan pahala dan mereka tidak bisa menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita tanamkan pada diri kita bahwasanya amalan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila ada dua syarat, ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita tertanam prinsip yang mulia ini pada diri kita, kita akan berusaha terus ikhlas dalam melaksanakan amalan. Kenapa? Dikarenakan khawatir amalan-amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khawatir amalan salat kita diterima. khawatir amalan puasa kita, haji kita, atau ibadah yang lainnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita capek-capek melaksanakan ibadah sampai keluar biaya, keluar uang, keluar tenaga dan lain sebagainya, ternyata Allah tidak menerimanya. Nah, dikarenakan kita tidak ikhlas. Istilahnya apa? Capek gawe, tegak pakai. Nah, tidak ada gunanya. Walaupun dia sudah berusaha, tapi tidak ada manfaatnya. Sehingga dengan kita ketahui hal ini, kita terus berusaha untuk menjaga keikhlasan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Masih berhubungan dengan keikhlasan. Kita melakukan misalkan melakukan amalan-amalan untuk akhirat tapi mengharapkan dunia. Apakah itu mungkin salah satu indikasi tidak ikhlas juga dalam beramal ya, dalam melakukan apa ibadah gitu. Nah. Ketidakikhlasan dalam melaksanakan amalan-amalan ini bisa sebabnya dia mengharapkan pujian dan sanjungan yang kita kenal dengan riya atau sum'ah, atau tujuannya untuk mendapatkan dunia. Nah, sehingga dalam suatu hadis ketika Rasulullah SAW menyebutkan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dengan niat-niatnya, wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang sesuai dengan apa yang diniatkannya. Setelah menyebutkan kaidah yang mulia ini, bahwasanya setiap orang tergantung dengan apa yang diniatkannya, apakah niatnya ikhlas ataukah niatnya ingin dipuji orang lain ataukah niatnya dunia. Kemudian Rasulullah menyebutkan contoh, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dalam artian dia mendapatkan pahala. Nah, waman kanat hijratuhu li dunya yusibuha awim ra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajaru ilaih, adapun orang yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan, ya, hijrah ini ibadah, tapi tatkala seorang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, seseorang tinggal di kafir, nah kemudian dia ingin pindah ke negeri muslim, dikarenakan di negeri muslim ini bisa mudah berusaha, nah bisa mendapatkan kekayaan yang banyak, tujuannya dunia, maka hijrahnya tidak berpahala. Nah, atau tujuan hijrahnya dikarenakan perempuan yang ingin dinikahinya, nikah di negeri kafir susah misalnya, untuk mendapatkan perempuan yang mustaqimah, yang lurus agamanya, sehingga dia pindah ke negeri Islam dengan tujuan mencari perempuan untuk dinikahi. Maka fa hijratu ila ma hajaru ilaih, kata Rasulullah, hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Dan maksudnya dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadis ini menunjukkan seseorang yang melaksanakan amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, kalau tujuannya dunia, maka dia tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah. Itu paham. Jadi baik itu dia ingin dipuji, kadang orang yang enggak ingin dipuji orang lain. Dan melaksanakan amal, tapi untuk mendapatkan dunia. Nah, mendapatkan harta kekayaan dalam beribadah. Maka ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh tadi. Jadi ya, firman insyaallah alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.